بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد lantai dua, semua yang di lantai dua membaca. Lantai satu. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام الحافظ الجهبذ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الحج باب الزيارة يوم النحر باب زيارة يعني زيارة الكعبة يوم النحر pada hari nahr. وقال أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. النبي صلى الله عليه وسلم menunda mengakhirkan ziarah sampai malam hari. ويذكروا عن أبي حسان dan disebutkan dari Abu Hasan namanya Muslim bin Abdullah Abu Hasan An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yazuru al-baita ayyama Mina. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menziarahi bait, menziarahi Ka'bah pada hari-hari Mina. Baik. Kita bahas terlebih dahulu masalah yang diangkat di sini oleh al-muallif rahimahullah. Yang dimaksud dengan ziarah di sini adalah jamaah haji ziarah ke Ka'bah untuk tawaf. Untuk melaksanakan tawaf. Beliau membawakan hadisnya Aisyah dan Ibnu Abbas secara muallak. Ya, tidak dibawakan sanadnya, langsung mengatakan waqala Abu Zubair. Juga membawakan hadis Ibnu Abbas juga muallak dengan sighat tamrid. Muallak dengan sighat tamrid mabni majhul yuzkar. Baik, di sini ada masail. Yang pertama terkait dengan ziarahnya. Ada dua masalah yang diangkat oleh para fuqaha tentang ziarah ke Ka'bah untuk tawaf. Masalah yang pertama adalah untuk tawaf ifadah. Untuk tawaf ifadah. Masalah yang kedua ialah ziarah ke Ka'bah untuk tawaf biasa. Tawaf sunnah bukan ifadah. Ini terkait dengan masalah ziarahnya. Masalah yang lain yang diangkat terkait dengan status hadis Aisyah dan Ibnu Abbas. Sebagian ulama menyatakan hadis ini salah. Hadal hadis ghalat. Salah. Ini ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau membawakan ini hadis dan mengatakan ghalat. Khilafun ma'lum min hadithi Ibni Umar fi hajjatihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini salah. Bertentangan dengan yang maklum, yang masyhur dari hadisnya Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya. Hadis Ibnu Umar menjelaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaf ifadah pada yaumun nahr di pagi hari. Bukan di malam hari. Sementara hadis ini mengatakan Rasul di malam hari. Ya, beda. Hadis Ibnu Umar di pagi hari. Termasuk yang berpendapat demikian adalah Ibnu Al-Qattan Al-Fasi. Abdul Hasan Ibnu Al-Qattan Al-Fasi. Menyatakan hadis ini dhaif, bertentangan dengan hadis Ibnu Umar, juga hadisnya Jabir yang menegaskan Rasulullah SAW tawaf ifadah di siang hari, pagi hari yang menahar. Ini juga pendapatnya Al-Mubarak Furi dalam bukunya Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan Tirmidzi. Beliau membawakan kalam Ibnu Al-Qayyim dan kalam Ibnu Al-Qattan. Sehingga karena mereka mendhaifkan dan menyatakan hadis ini salah, maka tidak ada pembahasan. Tidak perlu dijamak. Yang benar adalah Rasulullah SAW tawaf ifadah pada yaumun nahr pagi hari, siang, bukan malam. Baik, sebagian ulama berpendapat hadis ini dipakai. Hadis Aisyah bin Abbas yang dibawakan di sini oleh Al-Bukhari rahimahullah sahih diamalkan. Barakallahu fikum. Dikarenakan sahih, diyakini kesahihannya dan bertentangan dengan hadis Ibnu Umar dan hadisnya Jabir, maka mereka menjamak, mengkompromikan antara hadis Aisyah dan Ibnu Abbas yang menyebutkan Rasul tawaf ifadah di malam hari, dan hadisnya Ibnu Umar dan hadisnya Jabir bin Abdillah yang lebih sahih menyatakan beliau tawaf ifadah yaumun nahr di pagi hari ke siang hari. Di antara jamaknya adalah hadis Jabir bin Abdullah dan hadis Abdullah bin Umar yang menyebutkan beliau tawaf di Ka'bah siang hari, itu pada hari pertama, yakni tanggal 10 Dzulhijjah yaumun nahr. Sementara hadis Aisyah dan Ibnu Abbas itu untuk hari-hari berikutnya pada ayyamu mina, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Dzulhijjah. Difahami ya? Sehingga tidak ada pertentangan di jama'. Ini yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam syarahnya. Berarti hadis Jabir dan Ibnu Umar itu tanggal 10 Dzulhijjah beliau tawaf ifadah. Untuk hadis Ibnu Abbas dan Aisyah tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah beliau tawaf sunnah, tawaf biasa. Tawaf biasa di malam-malam Mina. Difahami ya? Ini tarikatul jama'nya. Yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Jama' yang kedua, yang disebutkan juga oleh para ulama, hadis Ibnu Abbas dan Aisyah menjelaskan tentang kebolehan tawaf ifadah di malam hari. Hadis Aisyah dan Ibnu Abbas yang dibahas sekarang ini menjelaskan bolehnya tawaf ifadah di malam hari. Dinisbahkan, disandarkan kepada Rasulullah SAW karena beliau yang membolehkannya. Seakan-akan beliau yang melakukannya. Padahal tidak. Kalau tindakan Rasul sendiri SAW, beliau tawaf ifadahnya di siang hari. Di pagi hari. Hadis Jabir Ibnu Umar. Itu yang jelas. Fahami? Ini yang kedua. Jadi hadis Jabir dan Ibnu Umar itu yang paten, yang jelas sudah. Beliau ifadahnya di siang hari. Pagi atau siang hari. Hadis Aisyah dan Ibnu Abbas yang mengatakan malam hari itu untuk menjelaskan kebolehan. Boleh ifadah di malam hari. Difahami ya? Loh, kan Rasul di siang hari. Dinisbatkan kepada Rasulullah SAW ifadah malam hari itu karena beliau yang membolehkannya. Beliau yang membolehkannya. Maka seolah-olah Rasul yang melakukannya. Padahal tidak. Barakallahu fikum. Ini tarekatul jama' yang kedua. Barakallahu fikum. Dan nampaknya anak pribadi, secara pribadi ya lebih condong kepada tarekatul jama' yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaf ifadah itu pada yaumun nahr, pada tanggal 10 Zulhijjah di pagi hari jelang siang. Sementara hadis Aisyah dan Ibnu Abbas itu untuk hari-hari yang lain. Itu nampak pada kata-kata hadis Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yazurul baita ayyama mina. Beliau menziarai al-bait, menziarai Ka'bah pada hari-hari Mina. Tanggal berapa itu berarti? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Wadah insyaAllah ya. Difahami? Difahami. Sekarang kita bikin kesimpulan faedah yang bisa kita ambil dari global masail di atas. Faedah atau masailnya. Masalah yang pertama, tawaf ifadah juga disebut dengan tawafuz ziarah. Juga disebut dengan tawafur rukun. Juga disebut dengan tawafuz sadr. Total berapa nama ini? 4 ya. Tawaf ifadah, tawaf ziarah, tawaf ar-rukun, tawaf as-sadr. Yang kedua, masalah kedua atau faedah yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf ifadah pada tanggal 10 Dzulhijjah pagi hari. Bukan di malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf ifadah tanggal 10 Dzulhijjah yaumun nahr di pagi hari. Ya, pagi menjelang siang ya, bukan di malam hari. Dan inilah yang sunnah. Inilah yang sunnah dilakukan oleh para jamaah haji. Yang ketiga, tawaf ifadah boleh ditunda. Tawaf ifadah boleh ditunda. Baik pada ayyamu Mina, pada hari-hari Mina, atau hari kapanpun, ya, atau hari kapanpun yang mudah bagi jemaah haji, tawaf ifadah itu bisa ditunda pada hari-hari Mina 11, 12, 13 Dzulhijjah, atau hari kapanpun yang mudah bagi jamaah haji. Ya. Yang pasti tawaf ifadah itu rukun haji. Yang pertama harus dikerjakan. Yang kedua, kepastian yang kedua, yang belum melaksanakan tawaf ifadah, yang belum melaksanakan tawaf ifadah tidak boleh mengumpuli istrinya. Bahasa lainnya tidak atau belum taharul tsani. Dia belum mengerjakan taharul yang kedua. Jadi haji itu ada dua, tahalul. Tahalul yang pertama, tanggal 10 Dzulhijjah itu, dibahas kemarin. Setelah dia melempar jamatul aqabah, nyembelih hadiyu, tahalul dia. Tahalul yang pertama itu untuk melepaskan baju ihram. Menggundur rambut. Bajunya dilepas, pakai baju biasa, pakai minyak wangi, sekarang bebas. Yang tidak boleh hanya istri. Tahalul tsani, tahalul yang kedua, itu dengan selesainya dia mengerjakan tawaf ifadah. Dengan mengerjakan ifadah, dia dinyatakan selesai tahalul tsani. Tahalul ini fungsinya untuk menghalalkan istri. Dia boleh mengumpuli istrinya. Dipahami ya? Maka disebutkan dalam masalah yang ketiga tadi, tawaf ifadah itu bisa ditunda. Bebas. Ayah muminah boleh. Kapanpun boleh. Tapi ingat, itu rukun haji. Harus kamu kerjakan. Kalau tidak, batal haji kamu. Dan yang kedua, selama kamu belum ifadah, kamu belum boleh menyentuh istrimu. Dipahami insyaAllah ya? Yang keempat, tawaf ifadah boleh dilakukan pagi, siang, sore, malam. Dengan waktu yang mudah bagi para jemaah haji. Boleh ya? Tidak ada masalah. Antum tergambar enggak bagaimana ifadah itu? Hah? Ya tawaf biasa. Kalau antum haji tamattu, antum dari Mina berangkat ke Mekah dengan niat tawaf. Kalau sesuai dengan contoh Rasul di pagi hari, antum kan pakai baju biasa itu. Baju biasa. Antum tawaf. Niat tawaf 7 putaran. Di Ka'bah selesai, salat di makam Ibrahim, minum zam-zam, sa'i, safa marwah, selesai, sudah. Itu ifadah. Dengan itu anda tahalul tsani. Tidak perlu gundul lagi, sudah. Itu membolehkan istri. Tapi menggunakan baju? Menggunakan baju biasa, tidak menggunakan baju ihram. Difaham ya? Itu tamattu. Kalau yang haji qiran, tergantung. Kalau dari mulai dia awal datang, sudah tawaf dan sa'i, maka ketika ifadah, cukup tawaf saja, selesai. Tapi kalau dia dari mulai berangkat belum sa'i, hanya tawaf saja tanpa sa'i, maka ketika ini ifadah di musim haji, dia tawaf, sa'i, safa, marwa. Baru tahalul. Jadi kalau haji qiran, cukup dengan satu sa'i, dua tawaf. Kalau tamattu, dua-duanya. Tawaf, sa'i, ketika dia manasik umrah, dan ketika musim haji, tawaf dan sa'i lagi. Ifadahnya. Jadi dikatakan ifadah, dikatakan mereka berbondong. Bondong dari Mina menuju ke Mekah. Namanya ifadah. Masalah yang berikutnya, faedah yang berikutnya adalah, sebagian ulama berpendapat sunnah bagi para jemaah haji untuk menziarahi Ka'bah tiap malam ayyamu Mina. Sebagian ulama berpendapat sunnah bagi para jemaah haji untuk menziarahi Ka'bah setiap malam ayyamu Mina, di hari-hari Mina, untuk tawaf di sana. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian yang lain mengatakan makruh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, kembali kepada pembahasan di atas. Hadis Aisyah dan Ibnu Abbas itu dia katakan dhaif atau tidak. Kalau dia mendhaifkan, mengatakan ghalat, salah. Selesai, tidak ada sunnahnya. Dia di Mina aja. Jangan kemana-mana. Sampai selesai nafar tsani maksimal, baru ke Mekah. Bagi yang mengatakan itu sahih dan dijamak dengan jamak yang saya bawakan tadi, ya dia mengerjakannya. pada malam-malam Mina, tanggal 11, malam 12, dia ke Mekah, tawaf di sana, pulang lagi ke Mina lagi. Tanggal 12, malam tanggal 13, dia ke mana, ke Mekah lagi, tawaf lagi, balik ke Mina lagi. Pada ayyamu Mina, pada hari-hari Mina, pada malam-malam Mina, dia menziarahi Ka'bah untuk tawaf. Terus balik lagi setelah itu. Nanti besoknya balik lagi, tawaf ke Mina lagi. Ayyamu Mina. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan tidak disunnahkan, tergantung pendapat dia tentang hadis Aisyah dan Ibnu Abbas yang dibawakan di sini. Dipahami insyaAllah ya? Ada mafhum. Secara prakteknya, kalau dari kita pribadi belum pernah mengamalkannya. Belum pernah mengamalkannya. Artinya selama ini ketika di ayyamu Mina, pada hari-hari Mina, ya sudah di Mina saja. Malam ya istirahat di Mina. Mabit di Mina, istirahat di Mina. Enggak pernah ke Mekah. Nanti kalau pulang ke Mekahnya ketika selesai hajinya. Baru pulang ke Mekah, pulang ke hotelnya masing-masing. Ketika Anda mendapati ada sebagian muslimin yang melakukannya, yang mengamalkannya, jangan diingkari. Jangan diingkari. Karena mereka punya dasar dan punya pegangan secara periwayatan yang mereka anggap sahih. Dan penjelasan para ulama yang memang mensunnahkannya. Paham itu? Paham insyaAllah ya? Nah. Secara praktek, ya antum mencari yang mudah saja lah. Karena tidak mudah ya kan, dari Mina ke Mekah di hari-hari haji, terutama kondisi normal. Tidak gampang. Bis itu tidak mudah masuk ke wilayah Mina. Terlalu banyak polisi-polisi yang mencegat. Secara praktek yang saya perhatikan, ya mereka ya di Mina, mabit di Mina, sudah tidak kemana-mana. Sudah. Sampai selesai manasiknya. Apalagi haji di masa pandemi. Ya lowong sih, longgar banget dan nyaman, tetapi dikontrol sama pihak pemerintah, nggak sembarangan. Itu lebih susah lagi, tahu-tahu antum sendiri ngoyor, nggak bakal boleh. Itu ada aturan mainnya, warahmatullah. Ala kulli hal, dikerjakan yang mudah saja. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya, mafhum. Waqala rahimahullahu ta'ala, waqala lana Abu Nu'aym. Al-Fadl Ibn Dukain. Di sini Al-Bukhari rahimahullah tidak menggunakan sigat hadasana. Tapi mengatakan qala lana. Tes. Wah, ayuhal muhadithun. Angkat tangan. Qala al-Bukhari rahimahullah mengatakan qala lana. Itu belum menyampaikan kenapa kau mengatakan dengan sigat seperti ini. Ya Allah. Yang bisa menjawab ini Qismuddin Salis dan Sani. Hat. Ndi wong iki ilang kafe. Maskeran kafe jadi gak ketok ndi wong ya. Aina antum? Nah, Al-Bukhari rahimahullah menyatakan dengan sifat ini. Qala lana fulan. Kenapa belum menggunakan sifat seperti ini? Pada apa belum mengatakan demikian? Kakek, tore-tore pada hilang kafe. Maskeran kafe susah. Hayar insyaAllah. Ada perbincangan di kalangan para ulama di buku-buku mustalah. Ada yang mengatakan ini munqati. Terputus sanadnya. Wa hadza khata', pendapat yang diingkari para ulama. Jumhur ahli hadis mengatakan ini sighat muttasilah. Muttasil, nyambung, enggak putus sanadnya. Baik, muttasilah, nyambung sanadnya. Terus Al-Bukhari menggunakan sigat ini kapan? Dalam kasus apa? Sebagian mengatakan Al-Bukhari menggunakan sigat ini ketika dia mengambil hadis muzakaratan. ya posisinya sedang muzakarah, murojaah hadis gitu. Sekarang Abu Nu'aim muzakarah sama guru dengan Abu Nu'aim. Ada sini. Karena muzakarah enggak, bukan resmi majelisnya, beliau mengatakan qala lana Abu Nu'aim. Dia mengatakan demikian. Ini ditolak sama Al-Hafidz. Ada lagi yang mengatakan beliau menggunakan sifat ini munawalatan. Mendapatkan riwayat dengan cara munawalah. Munawalah itu seorang guru. Dia menyerahkan kitab yang isinya adalah riwayatnya dia. Marwiyatu. Kitab hadisnya dia diserahkan sama muridnya. Nah. Diserahkan ke muridnya dan mengatakan irwi hadza anni, silakan kamu riwayatkan isi kitab ini dari aku. Entah dia kasih hadiah atau dia pinjamkan atau dia tulis atau dia kasih tunjuk, yang penting ada buku yang diserahkan. Nah, itu namanya munawalah. Jadi kalau di sini Abu Nu'aim rahimahullah menunjukkan kitab riwayatnya kepada Imam Bukhari. Yang boleh mengatakan waqala lana Abu Nu'aim. Itu kalau munawalah. Itu juga dibantah sama Al-Habib bin Hajar. Tidak demikian. Pendapat yang dipegangi sama Al-Habib bin Hajar dari tatabu' beliau, hasil penelitian beliau, Sahih Bukhari ini. Kalau Imam Bukhari mengatakan qala lana dengan sighat qala lana, itu mutasil, nyambung isnadnya, enggak munqati. Tapi beliau mengatakan demikian di dua keadaan. Satu dari dua keadaan. Keadaan yang pertama bisa jadi di sanadnya ada rawi yang bukan rawinya Bukhari. Fi sanadihi man laysa ala syartih. Di sanadnya ada rawi yang tidak termasuk rawi yang merupakan syaratnya Bukhari. Karena beliau ketat dalam periwayatan. Jadi rawinya bukan rawinya Bukhari. Nah. Atau kondisi yang kedua adalah beliau menggunakan sighat qala lana itu untuk mauquf. Bukan marfu. Mauquf itu yang disandarkan kepada sahabi. Baik ucapannya sahabi atau tindakannya sahabi, bukan sebagai sabda Rasul. Faham dong? Hada wa hada. Barakallahu fikum. Nah, dalam riwayat ini mauquf, bukan marfu. Kita baca ya. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala lana Abu Nu'aym qala haddatsana Sufyanu. Sufyan ibn Sa'id al-Thawri. Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri. An-Ubaidillah. Ubaidullah ibn Umar al-Umari. InsyaAllah. An-Nafi' Mawla ibn Umar. An-Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai beliau, annahu tawafa tawafan wahida, bahwasanya beliau tawaf dengan sekali tawaf, dengan satu tawaf. Thumma yaqil, kemudian beliau qailulah. Thumma ya'ti Mina, kemudian datang lagi ke Mina, yakni yaumun nahr, yakni pada hari nahr. Saya mau tanya sama antum, qailulah itu istirahat pagi atau malam? Oh, enggak ada yang betul ya, siang ya. Di sini diperhatikan beliau tawaf baru qailulah baru balik ke Mina pada yaumun nahr. Berarti kapan beliau tawafnya? Pagi atau malam? Kok diem jawabannya? Jawabannya pagi, jelang siang. Ya betul, pagi jelang siang. Baik, para kelas itu. Ini kan mauquf. tindakannya Ibnu Umar. Bukan sebagai tindakan Rasul SAW. Bukan sebagai sabda Rasul. Bukan marfu istilahnya. Makanya Al-Bukhari membawakan dengan syarat wa qalalana. Qalalana. Untuk mengatakan ini mauquf. Bukan marfu. Ditegaskan dengan kata beliau setelah itu. Wa rafa'ahu. Dan diriwayatkan secara marfu oleh Abdul Razzaq. Qala akhbarana Ubaidullah. Paham ya? Ubaidullah. Naam. Yang ini disebutkan secara mausul oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan Al-Ismaili dalam mustakhrasnya dari jalurnya Abdul Razzaq dari Ubaidullah. Dibawakan asar Ibnu Umar dan dikatakan wa yadhkuru anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'alahu. Ada kata-kata itu. Wa yadhkuru anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'alahu. Ibnu Umar menyebutkan Rasul berbuat yang sama. Berarti Rasul ifadahnya kapan? Pagi menjelang siang, bukan di malam hari. Barakallahu fiikum. Al-muadzin yuadzin barakallahu fiikum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله Baik. Kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Yahya ibn Bukair wa Yahya ibn Abdullah ibn Bukair qala haddathana Al-Layth ibn Sa'ad Abu Al-Harith Al-Fihmi Mawlahum Al-Misri An Ja'far ibn Rabi'ah an al-A'raj Al-A'raj Abdurrahman bin Hurmuz Qala haddathani Abu Salama bin Abdurrahman ibn Auf mashhur bi kunyatihi An Aisyah radhiyallahu anha qalat bahwasanya Aisyah semoga Allah meridainya berkata Hajjajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Kami berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fa afadna yauman nahr. Kita pun ifadah pada yauman nahr. Hadza huwa syahid. Kita ifadah ini tawaf ifadah pada yauman nahr. Yaumun yang namanya yaum pagi sampai petang. Itu yaumun. Kalau lailah petang sampai malam. Ini menunjukkan Rasul ifadahnya di pagi atau pagi menjelang siang yaumun nahar. Bukan di malam hari. Tayyib. Fahadat Safiyyatu. Lalu setelah itu Safiyyah haid. Safiyyah bintu Huyai. Salah satu istri Rasulullah SAW. Farada Nabi SAW minha. Maka Rasulullah SAW menginginkan dari Safiyyah ma yuridu rajulu min ahli apa yang diinginkan seseorang laki-laki dari istrinya ingin mengumpuli Safiyyah Fakultu maka saya katakan katanya Aisyah ya Rasulullah wahai Rasulullah SAW innaha haid dia haid Qala beliau bertanya Habisatunahi apakah dia akan menahan kita yakni kalau Safiyyah itu radhiyallahu anha haid sebelum ifadah ya sebelum ifadah ya harus ditunggu karena ifadah rukun haji ditunggu sampai suci dari haidnya kemudian dia ifadah setelah ifadah di tawaf wada baru pulang karena beliau seorang wanita istrinya Nabi menghalangi rombongan kan gitu beliau mengatakan habisatunahi apakah dia akan mencegah kita akan menahan kita gitu itu pertanyaannya umum Padahal diinginkan apakah dia ifadah sebelum haid atau setelah haid. Qalu mereka menjawab ya Rasulullah. Wahai Rasulullah SAW. Afadat yauman nahr. Dia Safiyyah sudah ifadah pada hari nahr kemarin. Qala ukhruju. Silakan kamu keluar. Silakan kamu pulang. Berarti tidak masalah. Karena rukun hajinya sudah terpenuhi. Adapun tawaf wada itu kewajiban haji. Wajib dilakukan kecuali sedang haid. Maka bisa pulang walaupun tanpa tawaf wada. Qala wa yudhkaru an al-Qasim al-Urwata wal-Aswad. An Aisyah radhiyallahu anha. Dengan lafaz afadat Safiyyatu yauman nahr. Safiyyah semoga Allah meridainya ifadah pada hari nahr. Dan disebutkan dalam banyak riwayat ditegaskan bahwasanya Safiyyah itu haid setelah ifadah. Sehingga tidak menahan rombongan barakallahu fikum. Difaham ya? Baik, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, as-sunnah ayatufal haju tawafal ifadati yauman nahri. naharan. Ya, termasuk sunnah minas sunnah ayatufal haju, seorang jamaah haji tawaf, tawafal ifadati iltaf ifadah yauman nahr, pada hari nahr, ini 10 Dzulhijjah, naharon, di siang hari. Kalau bisa Arab, tulis Arabnya. Kalau kayak saya terjemahan ini lumayan. Cek belum ya. Termasuk sunnah jamaah haji itu tawaf ifadah pada yaumun nahr, tanggal 10 Dzulhijjah, di siang hari atau pagi menjelang siang. Yang kedua, tawaf ifadah itu rukun haji. Tawaf ifadah rukun haji. Tidak boleh jamaah haji pulang ke tanah air sebelum melaksanakan ifadah. Ya. Tawaf ifadah itu rukun haji. Tidak boleh bagi para jamaah haji pulang ke tanah air sebelum ifadah. Faedah yang keberapa? Yang ketiga, wanita yang haid sebelum ifadah. Wanita yang haid sebelum ifadah, maka tidak boleh pulang ke tanah air. Menunggu sampai suci dari haidnya. Ya, suci dari haidnya. Dan dia melaksanakan ifadah. Perempuan yang haid sebelum tawaf ifadah, maka tidak boleh pulang ke tanah air sampai ditunggu suci dari haidnya, kemudian melaksanakan tawaf ifadah. Faedah yang berikutnya, wanita yang haid setelah ifadah. Perempuan yang haid setelah ifadah, maka diperbolehkan pulang ke tanah air dengan rombongan, dengan tanpa tawaf wada. Dengan tanpa tawaf wada. Baik, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang antum hafalkan yang ini. 4 haris, enteng insyaallah. Baik, adak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz dulu di Yaman dalam setahun pulang berapa kali? Berangkatnya aja setengah mati, pulang berapa kali? Ya enggak pulang, sampai selesai urusan baru pulang. Dan rata-rata yang dari Indonesia yang ke Yaman dulu, enggak pulang-pulang sampai selesai hajat baru dia pulang. Tergantung, ada yang setahun setengah pulang, 2 tahun pulang, 3 tahun pulang, 4 tahun pulang. Ada yang 10 tahun baru pulang. Nah. Ada yang pulang, gak bisa balik lagi. Karena kondisi gak memungkinkan. Jadi kalau antum mondok di Indonesia ini terlalu banyak rukhsahnya. Efeknya jadinya males. Senang liburan akhirnya ya. Kalau dulu itu enggak ada ya. Bagaimana hukum seseorang yang membaca Al-Quran dengan suara lantang, keras, dalam keadaan teman-teman yang di sekitar yang terganggu? Dia sangat keras, dikarenakan dia sangat kemudian. Tidak boleh. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut. Tapi ya tengah-tengah. Wabtaghi baina dzalika sabila. Apalagi kondisinya memang waktunya bukan waktu santai, tapi waktu orang istirahat. Jangan menjadikan ini sebagai fitnah mengganggu orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ketika Anda keping baca Al-Quran, ya kalau bisa di tempat yang menyendiri supaya enggak mengganggu yang lain, atau baca dengan suara yang terdengar oleh kamu sendiri. Jangan mengganggu orang lain dengan Al-Quran. Begitu pula terkait dengan membaca Al-Quran dengan speaker luar, dengan corong luar. Itu juga ketentuannya tidak boleh mengganggu orang di sekitarnya. Barakallahu fikum. Bahkan ketika antum di masjid, ada yang sedang sholat, sunnah, atau segala macam. Jika begitu, tidak boleh diganggu dengan bacaan Al-Quran. Sehingga bacaannya jangan terlalu lantang atau keras. Dengan suara, tapi yang terdengarkan sendiri para kebanyakan. Apakah dibenarkan seseorang meninggalkan sebuah amalan soleh dengan alasan karena dia belum bisa ikhlas dalam mengerjakannya? Seperti, saya tidak mau ta'lim, untuk talabul ilmi saya belum bisa ikhlas. Ini adalah waswas syaitaniyah. Ya, ini waswas syaitan. Barakallahu fikum. Tidak tahu kenapa ketika dalam perkara-perkara duniawi ya, ikhlas terus. Iya gitu ya. Hatta dia lelah, hatta dia capek, ikhlas terus. Dalam bab kebaikan, belum bisa, saya belum bisa ikhlas. Yang lebih parah dalam perkara-perkara yang sifatnya itu haram, gampang bagi dirinya. Itu merupakan waswas syaitaniyah. Dalam bab talabul ilmi disebutkan bahwasanya yang namanya al-ikhlas syartun tabai wa laysat syartan ibtidaiyan. Ikhlas, mengikhlaskan niat dalam talabul ilmi itu mengikuti, bukan persyaratan awal orang talabul ilmi. Ini jantara yang diinginkan. Jangan sampai Anda tidak talabul ilmi dengan alasan belum ikhlas. Itu dari syaitan. Belajar. Belajar. Nanti dengan kamu belajar ilmu agama akan dikasih rezeki oleh Allah. Niat yang bagus. Dahulu kebanyakan salaf di era mutaqaddimin, dikarenakan nuansa negara, enggak cuma ya, nuansa negara muslim itu ilmu semua. Sehingga para pemuda, anak-anak, orang-orang tua, masyarakat itu sangat senang dengan ilmu, sangat mencintai ilmu. Anak-anak yang baru belajar itu ya karena senang ilmu, sehingga mereka semangat untuk ta'lim, semangat untuk ilmiah. Nah, dengan dia belajar ilmu, mengerti ilmu, dikasih rezeki, keikhlasan. Barakallahu'alaikum. Sehingga dikatakan syartun tabai, ngikut. Difahami ya? Cuman begitu Anda sudah belajar, jaga niat. Luruskan niat, jaga niat. Supaya selalu lillahi ta'ala, bukan untuk perkara duniawi atau yang lainnya. Barakallahu'alaikum. Mestinya dibalik gitu loh. ya Allah ya akhi, antum mau enggak kerja sama saya? Kerjanya gini, gajinya sekian. Nantilah, aku belum ikhlas. Mestinya gitu kan, gitu ya. Diajak oleh yang lain, ya Allah ya akhi, talim. Bismillah, talim. Gitu. Kan gitu mestinya. Yang ini jelas ibadah kepada Allah, yang ini duniawi. Itu manusia. Ketika bab duniawiya, tidak ada mempermainkan kata-kata kayak gini. Yo wae kan gitu ya. Hatta enggak taklim pun yo. La daris di kelas, wala daris am kayak sekarang ini, enggak tahu kemana larinya. Enggak sama sekali. Begitu dicecar pertanyaan, kenapa enggak taklim? Kenapa enggak taklim? Kenapa gini? Syekhi belum ikhlas. Allah musta'an. Itu namanya waswas syaitaniyah. Hati-hati. Apa yang dimaksud dengan jumhur ulama? Jumhur itu mayoritas. Jumhur, jamharah itu aksariyah. Mayoritas para fuqaha. Kalau dalam kara fiqih itu biasanya dari empat madhab, tiga sepakat dengan sebuah pendapat, satu beda sendiri. Tiga namanya jumhur. Paham ya? Misalkan ini pendapatnya jumhur. Yani Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah. Jumhur mengatakan A. Abu Hanifah mengatakan B. Dia sendirian soalnya. Yang tiga jumhur. Atau sebaliknya. Jumhur Al-Hanabiyah, Syafi'iyah, Malikiyah mengatakan A. Al-Hanabilah mengatakan B. Ini tidak jumhur. Yang tiga tadi. Itu mayoritas. Ini pada fiqih menggunakan patokan empat mazhab tadi. Kalau sama dua-dua begitu. Ya dikatakan enggak ada kata jumhur. Al-Hanafiyah wal Malikiyah demikian, Syafi'iyah lahan demikian. Apalagi memang secara kenyataan hampir semua pendapatnya A, hanya 1 2 3 ulama yang mengatakan B. Itu biasanya dibikin sifat muntahal jumu. Jumhur menjadi sifat muntahal jumu jadi gimana? Jumhur jamahir. Ada qaul al-jamahir min ahli ilmi. Berarti yang berbeda pendapat cuma sedikit, tidak banyak. Gitu ya. Dipahami? Naam. Wallahu a'lam bissawab. Kurang 5 menit. Saya pernah mendengar dari sebagian orang telah haji, istri itu di samping Ustaz, temani kita. Apakah dipertentangkan dengan hadis? Ya enggak apa-apa, Pak. Tadi kan dibahas yang tidak boleh kalau belum ifadah, Pak. Mengumpuli istri. Maksudnya dipertegas mana? Ya kalau pas lagi tawaf ya kamu pegang. Kalau enggak pegang hilang, hilang itu menangis dari batin. Iya, kehilangan bojo. Allah SWT. Gitu ya. Dia pegangi. Tapi ketika ada di maktab. Dan maktab di sana dipisah. Kecuali yang gak beres ya. Dipisah. Sedangkan satu maktab kan ada penyekatnya itu. Ini laki, ini perempuan. Gak bareng. Di maktab, di Mina, dipisah ya. Nah ketika nanti pas manasik. Melewat jumrah atau apa gitu. Baru dia dibawa istrinya berdua gitu. Masing-masing megang istrinya sendiri-sendiri. Allahu musta'an. Apa hikmah para ulama yang membawakan hadis-hadis yang dhaif pada kitab-kitab mereka terlebih ulama mutaqaddimin? Masya Allah. Hikmahnya banyak. Yang pertama, ketika mereka membawakan hadis dengan isnadnya, walaupun ada kebaifan padanya, mereka sudah yang pertama Baratul Zimah namanya. Baratul Zimah, lepas tanggung jawab. Sudah saya bawakan hadis lengkap dengan sanadnya. Yang kedua, harapannya ada ulama yang lain setelah zamannya beliau nanti yang mungkin menemukan jalur yang berikutnya. Isnad yang berikutnya. Sehingga menjadi hasan li ghairihi. Entah. Yang ketiga, tergantung dhaifnya. Kalau dhaifnya yasir, ringan, bisa dikuatkan sama yang lain atau menguatkan yang lain, itu untuk i'tibar. Tadi pembahasannya. Mungkin nanti ada yang menemukan jalur yang jadi hasan li ghairi. Kalau dhaifnya syadid, sangat parah sekali, itu tuh tahzir. Memberi peringatan kepada muslimin, awas, ini dhaifun jiddan. Jangan dipakai. Kok dibawakan? Siapa tahu ada orang di luar sana tahu-tahu sok muhadis bawakan hadis. Dicek di sumber aslinya, dhaifun jiddan. Mohon maaf Pak, dongif kan gitu ya. Wah, itu nyata orang-orang di zaman kita sekarang ini para ulama muasirin itu sangat mengambil faedah dari bukunya Mutaqaddimin. Sekarang kan eranya era membahas. Dijawab lu dhaif, dikaji, dibahas, dibongkar, ketemu yang kedua lagi. Ketemu lagi. Oh, ini sama-sama ringan. Hasan di ghairi. Barakallahu fiik. Nah, bahkan sekarang sudah dikumpulkan Syekh Al-Albani kan Silsilah Dhaifah tadi perpustakaan. Sekarang dikumpulkan lagi Mausu'ah Al-Ahadith Al-Dhaifah Wal-Batilah Wal-Mawdu'ah. Saking banyaknya. Itu supaya tadi untuk kewaspadaan. Supaya tahu ini yang dhaif ini akhir. Lebih tua mana Syekh Rabi atau Syekh Ubaid? Syekh Rabi. Ada Syekh Rabi. Pas. Cukup ya? Cukup ya, kawan. نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.